Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan bab tentang hibah para pemirsa Niaga TV. Di kesempatan yang lalu telah kita bacakan definisi hibah baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara istilah, hibah adalah akad yang berfaedah memberikan barang tanpa ada bayaran. Dia akad yufidu, memberikan faedah, tamlikul ain, pemberian barang bila iwadin, tanpa ada iwad, tanpa ada bayaran. Halal hayati dilakukan dalam kondisi yang memberikan masih hidup, karena kalau sudah meninggal itu namanya wasiyah, tatawuan, dan diberikan sebagai sesuatu yang sunnah, karena kalau yang wajib namanya nanti zakat atau sedekah. Jadi akdun, dia adalah akad. Yufidu, memberikan faedah, tamlikul ain, memberikan barang. Karena kalau yang diberikannya manfaat, itu namanya meminjamkan, i'arah. Bila iwadin, tanpa ada bayaran. Karena kalau itu ada bayarannya namanya ijarah, yaitu sewa-menyewa. Halal hayati dilakukan ketika pemberinya masih hidup. Karena kalau sudah mati namanya wasiyah. Tatawuan, dia menjadi satu ibadah yang sifatnya sunnah tambahan. Karena yang wajib namanya zakat, bukan hibah. Ini definisi yang sudah kita bacakan. Kita coba untuk memahami dan menjelaskan definisi tersebut. Di kesempatan kali ini, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, وَهِيَ لِلْأَقَارِبِ أَفْضَلُ. Hibah itu lebih afdal jika diberikan kepada al-aqarib, yaitu karib kerabat. Jadi kalau kita ada sesuatu yang ingin kita hibahkan, yang paling utama, yang paling bagus adalah kita menghibahkan sesuatu tersebut kepada karib kerabat. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Idza kanatil hibatu masyru'atan wa mandubatan manduban ilaiha. Apabila hibah itu bersifat masyru', bersifat disyariatkan dan disunnahkan. Fahiya, maka hibah seperti itu lil aqaribi ashaddu istihbaban wa aktsaru nadban wa afdalu thawaban wa ajran. Hibah yang diberikan kepada kerabat itu sangat dianjurkan. Ya, sangat disunnahkan. Pahalanya paling bagus, keutamaannya paling besar. Lima yakunu fiha min silatir rahim. Karena di dalam hibah kepada kerabat tidak hanya ada sisi berbuat baik, tidak hanya ada sisi tolong menolong, tetapi di dalamnya ada makna silatu arrahim. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada kerabat kita ya yang muslim, ya maka kita mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama adalah kebaikan dari sisi albir wa ta'awun, yaitu dari sisi kebaikan dan tolong menolong, dan kita pun mendapatkan kebaikan yang kedua, yaitu as-silah. Dengan pemberian itu kita menyambung silaturahmi. وَقَدْ حَسَّنَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ عَلَى صِلَةِ الرَّحِيمِ. Dan sungguh Allah telah memotivasi kita di dalam Al-Quran untuk bersilaturahmi sebagaimana yang Allah firmankan. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمِ. Maka bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya kalian meminta, wal-arham, dan peliharalah hubungan kekerabatan. وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ. Begitupun apa yang dilakukan oleh Rasul sebagaimana beliau bersabda, مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْكِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ. Barang siapa, kata Nabi, ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan tambahan yang sangat penting, yaitu yustahabbu liman wuhibalahu syai'un ayyukafi alwahiba ala hibatihi intayassara lahu dhalik. Disunnahkan bagi orang yang mendapatkan hibah dia membalas pemberian tersebut, ya, membalas pemberian tersebut dengan sesuatu yang lebih baik atau paling minimal yang setara dengannya. Hal ini sebagai bentuk iktidaan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحدية ويثيب عليها ويثيب عليها. Bahwa Nabi biasa menerima ya hadiah dan beliau yukafi'ul wahib. Beliau biasa membalas kebaikan orang yang memberikan beliau hadiah. Artinya kalau di masyarakat kita, para pemirsa Niaga TV, kita misalnya memasak satu masakan, kemudian kita antarkan ke tetangga di kanan, di kiri, di belakang, di depan, misal, lalu kita berikan kepada mereka piring yang berisi, maka yang paling bagus, yang paling utama, ketika piring itu dikembalikan ada isinya juga. Ya, ketika piring itu dikembalikan ada isinya juga. Dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau diberikan satu hadiah kecuali beliau membalas pemberian tersebut dengan yang sebanding atau bahkan dengan yang lebih baik. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa tundabu taswiyatu fiha baina auladihi hatta baina adh-dhakari wal unsa." Disunnahkan at-taswiyah, yaitu menyamakan pemberian baina auladihi, di antara anak-anaknya, baina adh-dhakari wal unsa, baik kepada yang laki-laki ataupun kepada yang perempuan. Ya, jadi disunnahkan untuk melakukan taswiyah. Ya, kita samakan pemberian itu antara anak-anak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya agar tidak terjadi kecemburuan. Ya. Agar tidak terjadi sifat iri. Begitupun tamtinan lil mahabbati fima bainahum, itu akan menguatkan rasa cinta di antara mereka. Dan mereka wa yukrahu lahu an yumayyiz bainahum, dan makruh hukumnya mengistimewakan salah satu anak, bi an wa an yufaddila ba'dahum an ba'd, atau mengutamakan sebagian di atas yang lain, biziyadatin, baik dengan tambahan atau kekhususan, lima yuaddi ila ilaihi dhalika minal hasadi bainahum wa bughdun, lima yuaddi ilaihi dhalika minal hasadi bainahum wa bughdu ba'dihim ba'dha wa tafaffuqi rawabitil usrah. Karena jika seorang ayah membeda-bedakan anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan, maka ini bisa mengakibatkan munculnya sifat hasad atau kedengkian. Muncul juga sifat al-bughdu atau kebencian. Maka rusaklah ikatan-ikatan keluarga. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man ibni Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, "A'tani Abi Atiyah." Pernah satu waktu, kata Nu'man, ayahku memberikan aku pemberian. Faqalat Umrah binti Rawahah. Berkatalah Umrah bintu Rawahah, aku tidak ridha atas pemberian ayahmu kepadamu sampai engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah. Maka mereka pun mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa kata Al-Bashir? Inni u'titu bani min Umrah binti Rawahah Atiyah. Aku telah memberikan putraku, memberikan sesuatu kepada putraku yang berasal dari Umrah bintu Rawahah. Fa'amaratni, tetapi ibunya malah memerintahkanku agar meminta persaksian kepadamu ya Rasulullah bahwa aku telah memberikan sesuatu itu kepada anakku." Faqal, mendengar hal itu Rasulullah bertanya, "A'taita sa'ira waladika misla hadza?" Apakah engkau berikan juga kepada anak-anak yang lain seperti yang kau berikan kepada Nu'man? Itu pertanyaan Nabi. Maka saat itu Nu'man Al-Bashir berkata, mohon maaf, "La." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersifat adillah kepada anak-anak kalian. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan di sini, "Wa hadza mahallu ittifaqi bainal ulama Ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Faqad ajma'u ala istihbabit taswiyati. Mereka berpendapat wajibnya atau disunnahkannya, mohon maaf, menyamakan pemberian kepada anak. Ini adalah kesepakatan ulama tentang wajib disunnahkannya atau dianjurkannya menyamakan pemberian kepada anak. Wa in ikhtalafu fil murad minha wa kayfiyatiha. Walaupun para ulama beda pendapat, yang dimaksud dengan menyamakan itu apakah 100 ribu dengan 100 ribu juga, 50 ribu dengan 50 ribu juga, atau sesuai dengan kebutuhannya, ataukah sesuai dengan kadar warisnya. Anak laki-laki kita kasih 100 ribu, berarti anak perempuan kita kasih 50 ribu, atau bagaimana ukurannya, kata beliau. Dikatakan di sini, فَجُمْهُورُ الْفُقُهَا أَلَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا أَنْ تُؤْتَ الْأُنْثَى مِثْلَ مَا يُعْتَ الذَّكَرِ. Maksud dari hadis ini, ya, bahwa Nabi memerintahkan menyamakan pemberian kepada anak. Maksud dari hadis ini, menurut jumhurul fuqaha, para ahli fikih, bahwa maksudnya adalah seorang wanita diberikan seperti yang diberikan kepada anak laki-laki. Seorang wanita diberikan hal yang sama seperti yang didapatkan oleh anak laki-laki. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ada satu riwayat dari Muhammad Asy-Syaibani yang merupakan murid Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat anna taswiyata taqismatil miras. Sesungguhnya yang dimaksud dengan menyamakan pemberian kepada anak adalah sesuai dengan hukum-hukum waris. Artinya laki-laki dua kali bagiannya dibandingkan perempuan. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Wahada idza kanu mutasawina fil hajah. Menyamakan pemberian itu adalah apabila anak-anak itu memiliki hajat yang sama. Misalnya sekarang masuk sekolah, mereka butuh tas, mereka butuh seragam, mereka butuh buku, mereka butuh sepatu dan lain sebagainya. Maka saya sebagai seorang ayah wajib untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa membeda-bedakan apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan. Ini pendapat. Dikatakan di sini oleh beliau, adapun pendapat Muhammad, yaitu Asy-Syaibani rahimahullah, pemberian yang bersifat sama itu adalah jika sesuai dengan pembagian waris, yaitu lidzakari mithlu hazzil unsayain. Laki-laki itu dua kali bagian dari perempuan. Lalu dikatakan di sini, wa hadza idza kanu mutasawina fil hajah. Ini kalau memang anak-anak itu satu tingkatan dalam hal kebutuhan. Ya kalau yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD, ya enggak mungkin pemberian kepada anak SMA disamakan dengan anak SD, apalagi anak TK misalnya. Ya. Oleh karenanya dikatakan di sini, idza kanu mutasawina fil hajah. Kalau mereka sama dalam keperluan. Aw lam yardau bitabdil, atau mereka tidak ridha dengan sebagian dilebihkan atas yang lain. Lalu dikatakan di sini al musawatu bainal walidi fil ataya. Dan begitu pun bukan hanya seorang ayah menyamakan pemberian kepada anaknya, begitu pun seorang anak hendaknya memberikan persamaan ketika mereka memberikan sesuatu kepada ayah atau ibunya. Al-musawatu bainal walidaini fil ataya. Yaitu sama ketika memberikan sesuatu kepada kedua orang tua. Dikatakan di sini, min wajibil walad, di antara kewajiban seorang anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat ihsan, Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an wa bilwalidaini ihsana. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Jangan kalian menyekutukan Allah. Dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Di ayat yang lain semisal dengannya surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memerintahkanmu untuk tidak beribadah kecuali kepada Dia. Lalu dikatakan di sini, kama tusannu taswiyatu bainal auladi fil ataya tusannu aidan bin nisbati lil walidaini. Sebagaimana disunnahkan, dianjurkan menyamakan pemberian kepada anak, begitupun dianjurkan melakukan persamaan di dalam pemberian kepada kedua orang tua. Wala ba'sa an yufaddilal um ahyanan wa yakhussuha bi syai'in minal ata'i wal ikram. Tapi kalau untuk ibu ingin dilebihkan, tidak masalah. Amalan bima rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Siapakah orang yang manusia yang paling berhak? Ya, siapakah manusia yang paling berhak? Bihusni sahabatihi, agar aku berbuat baik kepadanya. Maka Rasulullah berkata, ummuka, thumma ummuka. Berbuat baiklah kamu kepada ibumu. Lalu setelah itu barulah Nabi berkata, abuka. Ya. Jadi harus ada persamaan pemberian kepada anak. Persamaan pemberian dari seorang anak kepada ayah dibalik. Begitupun harus ada persamaan pemberian di antara saudara-saudara. Saya punya 5 saudara kandung misalnya. Kalau saya memberikan kepada salah seorang dari mereka, maka saya pun harus memikirkan bagaimana saya bisa memberikan untuk yang lain. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa mimma yajibu 'alal muslimi albirru bihim wal ihsanu ilaihim al ikhwah wal akhawat. Di antara orang-orang yang wajib atas seorang muslim berbuat baik dan ihsan kepadanya adalah al ikhwah wal akhawat, yaitu bersikap adil dalam pemberian kepada saudari, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Lalu dikatakan di sini, berdasarkan firman Allah, wabidzil qurba, berikanlah kepada karib kerabat. Di ayat yang lain Al-Baqarah 177, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Wa innama tasihhu min mutlaqit tasarruf. Hibah itu menjadi sah kalau dilakukan oleh seorang, pertama, dia adalah seorang yang balig, yang kedua, dia orang yang berakal, dan yang ketiga, dia dalam kondisi ghairu mahjurin, tidak dalam kondisi sedang diboikot. Fima yajuzu bai'uhu. Dan yang namanya hibah adalah di dalam sesuatu yang bisa dijual. Bi ijabin munajjazin wa qabulin. Bi ijabin munajjazin wa qabulin. Yaitu dengan cara melakukan ijab. Tapi ijab bukan sembarang ijab. Ijab yang sifatnya munajjaz. Ya, yang sifatnya bisa langsung dilaksanakan, wa qabul, ya, dan harus ada yang namanya qabul, ya, harus ada yang namanya qabul. Jadi yang melakukan hibah adalah jaizut tasarruf, yaitu balik berakal dan dia tidak diboikot. Adapun barangnya yang boleh dihibahkan adalah yang boleh dijual, dan lapas, harus ada lapas ijab dan kabul, ya, yang sifatnya munajjaz, apa namanya, sempurna atau bisa dilaksanakan, tidak menggantung. Lalu dikatakan di sini, wala tamliku illa bil qabdi, orang yang mendapatkan hibah itu belum menjadi miliknya sehingga dia menggenggam barang tersebut. Ya. Jadi selama belum diserahkan itu belum resmi menjadi milik dia. Falahur ruju'u qablahu, bahkan orang yang memberikan boleh rujuk, artinya dia tidak jadi memberikan. Wala yasihul qabdu illa biiznil wahibi, dan yang namanya hibah tidak sah diambil kecuali dengan izin si pemberi. Falau wahabahu syai'an indahu aw rahanahu iyyahu fala budda min al idni fi qabdihi wa mada zamanin yata'atta fihi qabdahu wal mudhi ilaihi. Kalau seseorang menghibahkan sesuatu atau dia menggadaikan, maka harus ada izin di dalam mengambil barang tersebut. Wa mada zamanin yata'atta fihi qabdatun, ya, zamanin yata'atta fihi qabadahu wa mudiya ilaihi, ya, bahwa orang yang melakukan hibah itu, para pemirsa Niaga TV, haruslah jaiz at-tasarruf, haruslah apa, jaizu at-tasarruf. Jaiz at-tasarruf artinya dia balik berakal, ya, dan tidak dalam kondisi diboikot. Yang kedua, barang yang dihibahkan haruslah sesuatu yang bisa dijual. Yang ketiga, harus dengan lapas yang munajjaz, sempurna, artinya tidak digantung dengan waktu atau tidak digantung dengan bulan dan lain sebagainya. Dan harus ada yang namanya qabul. Dan seorang yang diberikan hibah tidak bisa memiliki barang hibahnya sehingga dia memegangnya atau menggenggamnya. Falahu ar-ruju'u qablahu. Walaupun dia boleh rujuk, ya, qablahu, sebelum dia menggenggam barang tersebut. Allah alam bisawab, para pemirsa Niaga TV, insyaallah kita kembali lagi setelah seringan berikut ini. Alhamdulillah, atas izin Allah, kami telah melaksanakan Halal Indonesia Expo pada tahun 2019 dan 2022. Insya Allah, kami akan menghadirkan event Halal Fair Series di berbagai kota sebagai bagian dari event Halal Indonesia Expo 2023. Tunggu kami di berbagai kota besar di Indonesia. Beragam aktivitas dan acara menarik akan hadir. Halal Showcase, Halal Talk, Halal Experience, dan masih banyak lagi. Ayo dukung dan bergabung bersama untuk mengenalkan gaya hidup halal kepada masyarakat luas di berbagai kota. Sing Halal, Sing Halal Fair. Kita tahu bahwasanya Islam ini agama yang sempurna. Islam itu berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Dan berbicara tentang hablum minan nas. Kita berhubungan dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Sebagai seorang muslim, kita harus menunjukkan nilai-nilai keislaman. Jangan sampai Islam ini dicela gara-gara gaya hidup sebagian muslim. Setiap muslim adalah saudara dengan muslim lain. kita diperintahkan untuk saling menolong, saling mendoakan, saling membantu, saling mengingatkan, saling mendukung, saling menyeru kepada kebaikan. Kalau saya bilang, ternyata dalam kehidupan kita lebih banyak yang halal daripada yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Sa'ati 'ala an-nasi zaman," akan datang satu masa kepada manusia, "la yubali al-mar'u min ayna iktasab," di mana manusia tidak peduli dengan cara apa dia mendapatkan harta. Amin halalin amin haram. Mau cara halal haram, enggak peduli. Allah, kita sedih jemaah. Banyaknya kriminal gara-gara urusan harta. Apa solusinya? Ya belajar. Kita perlu belajar lagi. Kita perlu duduk bersama saudara-saudara kita sesama muslim. Sampai bertemu kembali di Halal Fair 17 sampai 19 Muharram ya. Bertepatan 4 sampai 6 Agustus 2023 di Istora GBK Jakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. رحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Seperti biasa, di kesempatan kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Ada dua layanan yang sudah kami buka. Yang pertama adalah layanan pesan singkat. Adapun yang kedua adalah layanan telepon di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya arisan? Setiap yang dapat arisan memberikan sejumlah uang kepada bandar seikhlasnya. Allahum bisab ya, yang saya pahami bahwa hukum asalnya ya arisan itu adalah sesuatu yang halal ya, artinya boleh. Ya, tidak dilarang ya, kecuali kalau ada faktor tertentu. Ya, arisan itu kan misalnya ada 10 orang mengumpulkan uang masing-masing itu 50.000, maka terkumpullah uang misalnya 500.000. Dikumpulkan di satu orang, dia yang mencatat, lalu dia yang mengelola, dia yang menyalurkan uang tersebut. Setiap kali menang, misalnya adminnya adalah 50.000 misalnya ya. Wallahualam bisawab, yang saya tahu tidak masalah. Apalagi kalau misalnya pesertanya itu berada di satu wilayah, artinya agak jauh. Dia harus datang ke sana pakai motor, lalu ngambil uangnya ke tempat ini, ke tempat ini. Lalu setiap mereka sepakat misalnya memberikan 50.000 untuk satu kali apa? Kocokan nama siapa yang keluar, yaitu Allah alam bisawab, yang saya ketahui dari penjelasan para ulama itu adalah sesuatu yang apa namanya halal ya, sesuatu yang tidak ada larangan dalam Islam ya. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Setiap satu Muharram, lingkungan kami mengadakan syukuran di musala. Kami sekeluarga tidak ikut. Bapak RT memanggil suami melalui toa musala sambil marah, menyuruh suami datang. Karena kami menghargai, akhirnya suami datang ke musala ikut duduk di acara tersebut. tetapi tidak ikut membaca dan makan syukuran. Apakah suami berdosa karena mendatangi acara tersebut? Sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa di dalam syariat Islam tidak dikenal perayaan kecuali dua perayaan, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Jadi tidak ada perayaan atau tidak ada hari raya dalam Islam di mana kita berpesta dengan makan dan minum, lalu kita pun mengagungkan Allah dengan membaca takbir, tahlil dan tahmid, kecuali Idul Fitr dan Idul Adha. Ya, oleh karenanya ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi mendapatkan orang-orang Madinah itu merayakan hari Nairuz dan hari Mihrajan. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik dari hari raya itu, yaitu hari raya Idul Fitr dan Idul Adha. Oleh karenanya seorang muslim berusaha komitmen di dalam menjalankan syariat. Menjalankan itu ada berupa perintah, ada berupa larangan. Perintahnya adalah untuk mengerjakan ibadah-ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Dan seorang muslim diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ya, hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang dilarang. Ya. Walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya ya, kalau misalnya kegiatannya hanya berupa ceramah saja ya, tanpa ada pesta pora, tanpa ada ritual, mungkin saja sebenarnya kita misalnya dalam momentum Ramadan kita membuat kajian tentang Ramadan. Momentum Zulhijjah kita buat kajian tentang bulan Zulhijjah, keutamaannya dan amal-amal yang ada di dalamnya. Atau misalnya di bulan Muharram kita membuat tablik akbar, kajian tentang hijrah, makna dan pelajaran darinya. Itu menurut saya tidak ada masalah. Tetapi itu tidak dianggap sebagai satu hari raya. Hanya semacam apa namanya refleksi atau kembali mengenang, mengingat perjalanan apa? Perjalanan Nabi. Tapi kalau itu berisi ritual-ritual tertentu ya, atau berisi pesta-pesta tertentu, ya Allah alam bisawab, itu kita tidak kenal dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya semaksimal mungkin kita menghindari acara-acara seperti itu ya. Walaupun memang misalnya kita khawatir terjadi fitnah yang besar ya, maka hendaknya kita bisa menjelaskan dengan cara yang baik. Ya, hanya saja kan kadang kita kenapa sampai dipanggil dari masjid, karena mereka itu belum tahu sikap kita. Sehingga mereka masih menyangka bahwa kita ini tidak hadir karena malas atau tidak hadir karena sebab yang lain, sibuk mengurus urusan rumah. Seolah-olah Pak RT bilang, ayo jangan malas, sini datang. Atau Pak RT bilang, ayo jangan sibuk dengan urusan dunia terus, ayo ini ada urusan akhirat misalnya. Itu karena Pak RT belum tahu mauqif kita. Pak RT belum tahu sikap kita. Tapi kalau kita menjelaskan dengan cara yang baik, ya saya pernah dahulu ya, di masa-masa SMA dengan kawan-kawan, ketika ada acara seperti kegiatan-kegiatan tersebut ya, acara misalnya maulid atau Isra Mi'raj, ya kita sampaikan ke guru, ya saya katakan, ibu, kami beberapa orang di kelas ini punya keyakinan tidak melaksanakan acara-acara seperti itu. Alhamdulillah ya, walaupun kami tidak hadir ya, itu kami tidak mendapatkan hukuman. Padahal kan yang gak hadir itu di absen ya, waktu SMA dulu ya. Nah, ini terkadang karena kita tidak mau menjelaskan mauqif, Mauqif itu adalah sikap kita, pandangan kita tentang satu permasalahan. Sehingga orang memanggil atau mengajak kita untuk ikut, ya, karena dia memiliki prasangka ketidakhadiran kita itu dikarenakan kita malas atau sibuk dengan urusan dunia dan harusnya kita menyempatkan diri dalam persangkaan mereka. Ya, oleh karenanya ya, jelaskan dengan cara yang baik kalau menurut saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabb. Apakah wanita haid tetap dapat keutamaan wudu sebelum tidur? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya, para pemirsa Niaga TV, ada hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, apabila seorang suami menjima atau bercampur badan dengan istrinya di malam hari atau di waktu tertentu, kemudian dia malas untuk mandi, dan waktu sholat belum datang, dia hendak tertidur langsung, atau dia hendak makan dan minum, maka dianjurkan baginya untuk berwudu terlebih dahulu. Dianjurkan baginya untuk berwudu terlebih dahulu. Padahal dia hadas besar. Dan wudu tidak bisa mengangkat hadas besar. Ya. Begitupun dalam kasus misalnya mandi besar. Kalau kita ingat pembahasan kita sebelumnya, kaifiyatul ghusl, tata cara mandi itu, sebelum mandi kita berwudu. Apakah wudu itu bisa mengangkat junub? Kan begitu. Oleh karenanya Allah alam bisab, yang saya tahu dari para ulama, walaupun kondisi seseorang misalnya dalam kondisi junub, tetapi kalau dia hendak tidur atau hendak makan, hendaknya dia berwudu. Allah alam bishawab. Apa makna doa setelah tasyahud akhir yang artinya fitnah hidup dan fitnah mati? Iya, fitnah kehidupan. Ya, fitnah kehidupan itu banyak macamnya. Yang paling berat itu fitnah dalam agama. Kita diuji di dalam agama kita, sehingga kita tidak lagi mau beribadah, atau kita ragu kepada hukum-hukum syariat, atau kita ragu kepada akidah yang seharusnya kita yakini, dikarenakan kita mendengar penjelasan yang sifatnya menyimpang, yaitu fitnah yang sifatnya dunia, atau yang terkait dengan harta benda, yang terkait dengan anak istri. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah cobaan. Ya, jadi ada cobaan yang sifatnya dunia. Di dunia ini ada cobaan yang sifatnya pribadi, kaitan dengan anak, kaitan dengan istri, kaitan dengan harta. Tetapi ada fitnah atau cobaan yang lebih besar, yaitu kaitan dengan agama. Ketika seseorang menyimpang dalam agama, ya dia terjatuh ke dalam pemahaman sekuler. Atau pemahaman yang lagi ramai itu pemahaman apa? Al-Zaitun atau apa itu? Itu pemahaman yang sesat dan menyimpang ya. Kalau kita dengar penjelasan dari MUI, kita mendengar penjelasan dari ada dulu namanya LPPI, Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam ya, yang dipimpin dulu oleh Allahu Yarham Ustadz Amin Jamaluddin, menerbitkan buku tentang penyimpangan-penyimpangan di sana ya. Masalah sholat belum wajib karena masih di periode Mekah. Zakat itu bentuknya tidak, kalau zakat fitrah tidak cukup 2,5 kilo, tapi dengan jumlah yang lain yang jauh lebih besar ya. Banyak sekali yang kita dengar itu penyimpang. Jadi itu ada fitnah, cobaan di dunia, ada cobaan setelah mati. Cobaan, ada fitnatul kubur, ada pertanyaan para malaikat di dalam kubur ya, dan lain sebagainya. Allah alam. Apakah masih ada pertanyaan? Apakah boleh dalam agama Islam seorang wanita berteman dengan waria? Ya kalau maksudnya berteman itu artinya kita punya teman, tetangga yang waria ya. Ya artinya ya sekedar kita kenal, sekedar kita menyapa saja ya gak ada masalah. Tetapi kalau berteman artinya menjadi dekat, menjadi sahabat, maka Rasulullah bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu adalah tergantung atau terpengaruh oleh agama saudaranya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Ya, jadi kalau maksudnya berteman menjadi dekat, menjadi sahabat, duduk bareng sama-sama kemana-mana, itu tidak dilakukan. Tapi kalau dia memang mengaku sebagai muslim, ya kita memberikan hak dia sebagai muslim karena perbuatan dia menjadi waria, ya Allah alam bisawab, tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Ya walaupun dia terlaknat, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Allah alam bisawab. Masih ada pertanyaannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah doa orang yang baru pulang haji doanya mustajab? Saya belum pernah mendengar penjelasan dengan redaksi seperti itu. Tetapi doa orang yang haji dan umrah mustajab betul. Dikatakan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang haji, orang yang umrah, dan orang yang berjihad, mereka adalah wafdullah. Mereka adalah tamu-tamu Allah. Seandainya mereka berdoa, doa mereka mustajab. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah pulang ke Indonesia, saya tidak tahu ada dalil khusus yang mengatakan kalau mereka sampai ke negerinya, doanya mustajab misalnya. Saya tidak tahu ada redaksi seperti itu. Allah alam bisa. Sepertinya sudah habis ya pertanyaannya. Baik. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.